بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada seorang ayah punya anak bisa menghafal juz apa, umurnya 6 tahun. Bagaimana caranya? Sebelum tidur, anak itu diperdengarkan juz amal di telinganya dan diminta anaknya itu mengulang satu ayat satu ayat. Ternyata melekatnya itu bagus sekali. Bahkan ketika anaknya sedang tidur, ayahnya pun tetap membacakan juz amma yang diajarkannya itu sehingga masuk ke alam bawah sadarnya. Jadi anak dalam tidur tetapi otaknya tetap bisa diinput data. Setelah bangun tidur, ayahnya kemudian membacakan lagi ayat yang dibacakan semalam sebelum tidurnya itu. Kemudian anaknya yang masih SD ini kemudian diantar ke sekolah pakai motor ayah. Kenapa pakai motor? Supaya mulut ayahnya dekat dengan telinga anak. Ayah ini sebetulnya punya mobil, tapi karena tidak jauh jaraknya dan aman, maka naik motor. Berarti gak pakai helm ini anaknya ya. Hanya untuk memperdengarkan juz amma. Pulang sekolah, anaknya dijemput lagi oleh ayah. Pulang sekolah ini kemudian anak ini diminta untuk mengulangi, memurojaah hafalannya. Kalau rumah sudah dekat tapi hafalan belum selesai, maka ayahnya muter lagi. Dan anaknya senang diajak naik motor. Nah begitulah, dari Senin sampai Jumat, ayahnya memberikan waktu yang bagus untuk anaknya. Jadi para ayah, kalau ada kado terindah, hadiah terbaik buat anak-anak balitamu, maka yang terbaik adalah waktumu. Dan yang paling mahal adalah bimbinganmu, pendidikanmu. Kalau kita punya dua anak perempuan, lalu kita didik anak perempuan kita dengan baik, dalam satu riwayat, tiga anak perempuan kita rawat dengan baik, maka anakmu akan menjadi jembatan ke surgamu. Tapi sebaliknya, jika anak perempuan tidak kau didik, pergi sekolah di SMU, pergi kuliah ke kampus, tidak menutup auratnya, begitu pula istrimu, tidak kau tutupi auratnya, itu cukup. Setiap hari anak keluar, setiap hari istri keluar, tidak menutup auratnya, itu akan menyeretmu semakin hari semakin dekat kepada neraka. Berapa banyak anakmu keluar rumah tanpa aurat, sebanyak itu nanti kamu diseret untuk semakin dekat ke neraka. Ini soal mendidik anak perempuan. Anak perempuan kadang dendam pada ayahnya, mencari lelaki pokoknya tidak sama seperti ayahnya, atau mencari lelaki karena didendam pada laki-laki akibat perilaku buruk ayahnya kepada ibunya. Jadi pendidikan anak kita sebetulnya juga sangat dipengaruhi oleh cara suami mendidik istrinya. Jika suami seringkali melakukan kekerasan kepada ibunya, maka anak akan menyimpan dendam kepada ayahnya. Dan anak nanti akan mencari jodoh sebetulnya karena dendam kepada ayahnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah setidaknya untuk menjadi ayah sukses, ada tiga yang tadi saya sampaikan yang harus ditanamkan kepada anak. Satu, ajarkan kepada anakmu untuk selalu ingat Allah. Misalnya, ya palaku pusing nih, jangan langsung cari obat. Nah, kalau kamu sakit, kemudian kamu bersabar sebentar, Allah akan ganti dengan kesehatan yang lebih bermanfaat buat kamu. Kalau kamu bersabar sebentar, nak, insya Allah, Allah akan tambah sayang kepada kita dan rezeki kita akan bertambah. Setelah itu baru cari obat dan kasih dia obat. Itu bobot nilainya besar sekali. Tapi sebaliknya, ketika anak pusing langsung cari obat, tanpa kita sadari, kita akan mengatakan bahwa kepada anak, obatlah maha penyembuh, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika anak lapar, langsung kita kasih makan, langsung kita carikan makanan, tanpa kita sebut dulu Allah subhanahu wa ta'ala. Anak kemudian belajar dari ayahnya bahwa ayahlah pemberi rezeki dan makananlah yang maha mengenyangkan, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang dibutuhkan kejelian, dibutuhkan kreativitas untuk menanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Yang kedua, jangan syirik. Hindari anak-anak dari kemusyrikan. Untuk itu, bapak-bapak harus punya banyak waktu untuk ngobrol sama anak. Punya handphone, setidaknya minimal 3 kalilah sehari berkomunikasi lewat handphone dengan anaknya. Punya BBM, jangan urusan kerja terus. Kalau memang anaknya juga punya handphone, kirimlah informasi, kirim berita. Minimal assalamualaikum, minimal bertanya kepada anak, apa kabar anakku, apa yang bisa ayah bantu pada hari ini, anakku punya masalah apa, ayah perlu bantuan, perlu memberikan bantuan apa kepada anak. Jangan nanti anaknya punya handphone sendiri untuk kemana-mana larinya. Bapak-bapak sekalian, ini perilaku pedofilia. Pedofilia ini selain di sekolah, selain berinteraksi langsung, yang paling banyak disebabkan ini lewat handphone, lewat Facebook, lewat Twitter, lewat SMS. Di situ banyak anak-anak kita kena. Ada yang ngomong kepada orang tuanya, ada yang tidak ngomong kepada orang tuanya. Saya punya pengalaman sendiri. Setelah acara Hafiz Indonesia di RCTI, Facebook saya, Twitter saya, banyak dimasuki anak-anak kecil. Ada yang bilang begini, Abi. Ada lagi yang bilang begini, andai kau jadi ayahku. Ada lagi yang bilang begini, engkau jadi ayahku saja ya, gantikan ayahku yang sekarang. Kalau saya tidak jawab, anak ini marah-marah. Awalnya saya bingung, ada apa ini? Ternyata banyak anak-anak yang lapar ayahnya, lapar waktu ayahnya, lapar ngobrol sama ayahnya, lapar belayan ayahnya, lapar kasih sayang ayahnya. Itu anakmu yang sudah SMU, itu anakmu yang sudah kuliah, masih butuh pelukan kamu, masih butuh belayan ayahnya, masih butuh ketika tidur ayahnya telat pulang untuk dipeluk oleh ayah, masih butuh. Anak-anak yang kurang belayan ayahnya akan mencari kasih sayang di luar. Apa yang terjadi? Para pelaku pedofil, orang yang suka perkosa anak kecil ini, itu lewat Twitter, lewat Facebook. Disitulah kalau dia berhasil, ada teman saya bilang, Ustaz, untung antum yang dicurhatin sama anak-anak kecil itu. Kalau yang dicurhatin sama anak-anak kecil itu adalah laki-laki yang suka kepada anak-anak, habis anak-anak itu semua. Dan begitulah cara mereka memancing anak-anak. Kan dia sudah tahu dari Facebook alamat rumahnya di mana, telepon rumahnya berapa, sekolahnya di mana, tinggal didatangi di sekolah, dan anakmu dirampok di situ tanpa kau sadari. Apakah banyak laki-laki pedofil seperti itu, laki-laki banci seperti itu? Sekarang ini banyak sekali. Seorang pimpinan redaksi sebuah televisi nasional bilang begini, masyarakat Indonesia ini sakit. Kenapa dia bilang begitu? Ada satu acara yang ratingnya paling tinggi di TV, saya gak ingin sebut namanya, yang bintang utamanya itu adalah pemeran banci. Kalau dia hari ini gak masuk acara itu, kalau dia hari ini sakit karena capek syuting, lalu masuk ke rumah sakit, itu penontonnya turun. Orang televisi ini bilang, masyarakat Indonesia ini sakit. Tapi masyarakat bilang TV-nya yang sakit. Jadi saya gak tahu jadi siapa yang sakit sebetulnya. Yang sakit sebetulnya adalah karena ayahnya tidak membimbing anaknya, karena ayahnya yang kemudian tidak menanamkan nilai tauhid kepada anak-anak. Ini persoalan besar di Indonesia saat ini. Dan bahayanya, anak-anak yang kekurangan kasih sayang ayah, kalau jadi pemimpin ini bahaya. Saya gak tega untuk menyebutnya. Kalau dari kecil anaknya kekurangan bimbingan ayahnya lalu jadi pemimpin, itu biasanya curhat itu di publik nanti. Suka lamban mengambil keputusan. Karena apa? Karena ayahnya ini tidak hadir, sehingga si anak ini kebanyakan asuhan dari ibunya. Padahal di dalam Al-Quran ada 17 kali dialog antara anak dengan orang tua. 14 kali ayat itu adalah dialog antara anak dengan ayahnya saja. Dialog dengan ibu itu cuma 2 kali, dan satu dialog tidak dijelaskan anak dialog dengan ayah atau dengan ibu. Itu saking pentingnya pelukan ayah, ngobrol dengan ayah, duduk ngopi bersama ayah, duduk bercanda bersama ayah, atau bermain bersama ayah. Nah, karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, dicari ayah pemberani, berani mengorbankan karirnya demi untuk anaknya. Dicari ayah pemberani, ayah yang berani mengorbankan karirnya, mengorbankan waktunya untuk anaknya. Dicari ayah pemberani, bahkan berani mengorbankan hobinya pada hari Sabtu dan Minggu demi memperbanyak waktu bersama anaknya. Akan lebih hebat lagi kalau ayah bangun subuh, ajak anaknya sholat berjamaah. Gandeng tangannya itu, ajak anakmu, terutama anak laki-laki, sholat subuh berjamaah. Itu hebat sekali pendidikan itu. Kata teman, penyebab pertama anak ini bermasalah karena jarang diajak sholat subuh berjamaah. Anak-anak yang jarang diajak sholat subuh berjamaah itu tidak mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal paginya. Kalau bangunnya siang, enggak sholat subuh, langsung sekolah, ilmunya kurang bermanfaat, tidak berkah biasanya. Tapi kalau berangkatnya sudah sholat subuh berjamaah, pergi ke sekolah, insya Allah, walaupun di sekolah nanti ada ilmu salah yang diajarkan oleh guru, anak akan pandai memilih dan memilah. Ada doa Nabi SAW kepada umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berkahilah umatku di awal paginya. Orang-orang tua, para ayah yang mengajak anaknya pergi sholat subuh berjamaah itu mendapatkan keberkahan dari doa Nabi SAW. Yang kedua, sesibuk-sibuknya ayah, setidaknya ada waktu berkumpul bersama satu minggu bersama-sama. Tentukan di sore hari kah atau di malam hari kah untuk bersama-sama. Ketika berjalan bersama-sama di satu mobil misalnya, gunakan kesempatan itu untuk berdakwah. Gunakan momentum itu untuk menanamkan nilai-nilai kepada anak. Apa yang dibutuhkan anak laki-laki dari ayahnya? Anak laki-laki butuh bagaimana cara menempatkan keberanian. Harus diajarkan oleh ayahnya, bukan oleh ibunya. Anak laki-laki harus diajarkan bagaimana menjadi pahlawan bagi lingkungannya. Itu harus ayah yang mengajarkan. Anak laki-laki harus diajarkan bagaimana menjadi imam yang benar. Anak laki-laki harus diajarkan bagaimana caranya menjadi pemimpin bagi dirinya, bagi temannya di sekolah, bagi istrinya kelak. Anak-anak perempuan butuh apa dari ayah? Anak-anak perempuan butuh yang namanya perlindungan dari ayah. Dia butuh rasa aman. Kalau anak perempuan sudah tidak merasa aman pada ayahnya, dia akan cari laki-laki lain. Anak perempuan pun akan cari laki-laki lain untuk menjadi pelindung dia, yang bisa mengamankan dia. Betapa ruginya kamu orang tua. Kamu kerja keras, kasih makan anak, kasih makan fisiknya, tapi hatinya dia dirampok oleh laki-laki lain. Banyak orang-orang tua yang kehilangan anak perempuannya. Karena banyak anak-anak pulang ke rumah langsung masuk kamar, gak mau ketemu ayahnya berlama-lama. Karena dia sudah hafal omongan ayahnya, belajar. Kata yang paling gak enak didengar oleh anak adalah belajar. Sholat. Seperti tidak ada gaya bahasa lain, gak ada kreativitas lain. Yang dibutuhkan oleh anak-anak perempuan adalah dia mendapatkan imam yang benar di rumahnya, yaitu ayahnya. Jangan sampai kemudian anak mencari imam di luar sana, dan jangan sampai kemudian istrimu juga mencari imam di luar sana, karena ayah sebagai suami tidak bisa menjadi imam yang benar. Jadi Ustaz, baca Al-Quran saya harus bagus di rumah. Wajib. Kalau baca Al-Quran saya tidak bagus, istri itu akan cari imam di luar. Mau kamu? Untung saja dia tidak berjamaah di rumah tetangga sebelah. Jadi suami harus bagus baca Al-Quran. Selain bagus akhlaknya, selain bagus sikapnya mendampingi istrinya, saya kira tidak ada yang tidak bersalah di ruangan ini. Saya pikir kalau saya mengaku saya bersalah juga tidak apa-apa. Daripada merasa benar kemudian salah, mendingan tidak merasa salah. Jadi maksud saya begini, jangan malu di ruangan ini sekarang kalau kita merasa sepertinya saya mendengar ceramah Ustaz ini, saya merasa banyak salah sebagai suami. Saya merasa banyak salah sebagai ayah. Bahkan anak saya sudah terlanjur menjadi pecandu narkoba. Anak saya sudah terlanjur suka pacaran dan berzina. Anak saya sudah terlanjur menjadi peserta geng motor. Anak saya sudah terlanjur ikut tawuran, bahkan demo dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Silakan demo kalau niatnya adalah amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang benar. Jangan malu untuk mengaku bersalah. Saya juga merasa bersalah. Harusnya anak-anak umur 15 tahun itu sudah menjadi anak-anak yang hebat bertaraf internasional. Harusnya seperti Muhammad Al-Fatih, umurnya baru 21 tahun, tapi menjadi pemimpin perang, membebaskan Konstantinopel yang menjadi pusat kerajaan Romawi di Turki, dihajar oleh pemuda yang umurnya 21 tahun. Harusnya kita seperti Tariq bin Ziyad yang umurnya 20 tahunan, tapi Islam yang dibawa dari Mesir ke Maroko, dari Maroko kemudian mengislamkan Eropa Barat. Eropa Barat menjadi gemilang gara-gara anak umur 20 tahun itu. Anak kita umur 15 tahun masih pakai celana pendek di SMP. Padahal anak kita sudah tahu di SMP itu ini aurat, aurat ini harus ditutup. Tapi pendidikan masih memaksa mereka harus pakai celana pendek. Ini pendidikan penjajah sebetulnya. Anak-anak kita itu di SMP sudah tidak pantas lagi pakai celana pendek, sehingga merasa jadi anak kecil terus. Tapi apa boleh buat, pendidikan nasional memaksa mereka untuk tetap jadi anak kecil. Sidang jemaah rahimahullah, yang terakhir, harus punya kurikulum di rumah. Punya kurikulum gak mendidik anak di rumah? Apa kurikulumnya? Dievaluasi gak? Kalau di sekolah pakai ujian, di rumah juga pakai ujian. Baca surah Luqman ayat 12-19. Ada 9 sistem nilai yang harus kita ajarkan di rumah. Ingat baik-baik, mohon dihafal. 1. Jangan syirik. Apa yang pertama? Bersihkan anak-anak kita dari syirik. Syirik apa? Syirik idola. Syirik apa lagi? Syirik horoskop, ramalan bintang itu. Syirik apa lagi kira-kira anak sekarang? Syirik sama takut sama hantu. Itu musyrik semua. Akibat nonton di TV yang serem-serem itu. Yang kedua, sistem nilai harus kita tanamkan setelah jangan syirik adalah berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Apa yang kedua? Birrul walidain. Anak-anak sekarang ini banyak yang kurang ajar sama gurunya. Mahasiswa-mahasiswa sekarang kurang ajar sama dosen dan rektornya. Itu gara-gara apa? gak dididik kepada anak-anak ini bagaimana menghormati kedua orang tua. Padahal dosa kepada kedua orang tua itu setingkat di bawah musyrik. Orang tua yang gagal mendidik birrul walidain kepada anaknya berdosa besar. Jadi yang betul sebetulnya ayah durhaka, bukan anak durhaka. Karena anak durhaka umumnya dibesarkan oleh ayah yang durhaka. Ada banyak ayah durhaka sebetulnya. Ayah durhaka adalah ayah yang gagal mendidik birrul walidain dengan anak-anaknya di rumah. Penyebab anak itu durhaka karena di rumah diajarkan demokrasi, bukan birrul walidain. Di dalam demokrasi enggak boleh pukul anak. Padahal dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan anakmu untuk pergi sholat di usia 7 tahun. Pukul anakmu tentu bukan pukul wajah, bukan pukulan kekerasan. Pukulan pendidikan, katakanlah di pantatnya. Pukullah anakmu di usia yang 10 tahun. Tapi bagi pendidikan hak asasi manusia di demokrasi, ini kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Jangan lakukan kekerasan dalam rumah tangga. Data di nasional menunjukkan umumnya istri-istri diceraikan itu bukan karena talak. Perceraian rumah tangga sebagian besar itu karena khuluq istri yang minta dilepas dari suami. Gara-gara suami gagal menjadi suami, gara-gara suami gagal menjadi ayah yang baik, banyak istri-istri minta diceraikan gara-gara suaminya seperti itu. Ditambah lagi undang-undang KDRT. Setelah ada undang-undang KDRT, perceraian di Indonesia tinggi sekali. Kesalahan mengeluarkan undang-undang karena sebelum ada edukasi sebelumnya, maka tingkat perceraian di Indonesia ini tinggi sekali. Dan penyebab utamanya adalah istri yang minta diceraikan, minta dilepas dari suami karena suami gagal, karena suami egois, karena suami keras, yang ketiga karena suami pelit. Ini penyebabnya istri minta cerai. Dan yang juga menjadi penyebab keempat, banyak istri minta cerai karena ayah atau si suami ini gagal menjadi ayah bagi anak-anaknya, sehingga istrinya minta cerai dari suaminya. Yang ketiga, kurikulum yang ketiga adalah muraqabatullah. Apa yang ketiga? Apa itu muraqabatullah? Merasa dalam pengawasan Allah. Sekolah-sekolah ketika mengajarkan ilmu fisika, biologi, kimia, tidak diajarkan Allah di situ. Proses terjadinya hujan, penguapan air laut, lalu kemudian menjadi awan, awan kemudian mengumpul, kemudian mentok di gunung, lalu kemudian ditiup angin turunlah hujan. Ada Allah nggak di situ? Tidak diajarkan Allah, walaupun gurunya muslim. Padahal sains, teknologi, informasi itu cara yang paling tepat menanamkan muraqabatullah. Muraqabatullah, merasa dalam pengawasan Allah. Yang keempat baru sholat. Menarik sekali. Kenapa sholat nomor empat diajarkan kepada anak? Sebab sholatnya anak-anak ini gak bisa benar kalau belum ada muraqabatullah. Sholat anak ini gak benar kalau belum birrul walidain. Sholat anak ini tidak akan benar kalau masih ada syirik di dalam jiwa anak. Jelas. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kelima apa? Mari kita ulang. Yang pertama apa? Jangan syirik. Kedua, birrul walidain. Tiga, muraqabatullah. Empat, salat. Baru yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Biasanya ayat salat itu didampingi dengan zakat. Wa aqimus salata wa atuz. Untuk bapak-bapak yang sudah punya penghasilan, buktikan sholatmu dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf. Buktikan sholatmu. Jangan ngaku tahajud semalam tapi pelit. Berarti gagal tahajudnya semalam. Misalnya, kalau datang ke masjid, jangan 1000 lagi, udah gak musim masukin kenceleng masjid. 1000. Dulu maksi kuliah 1000. Setelah lulus 1000. Dapat kerja 1000. Promosi jabatan 1000. Sudah pensiun masih 1000. Padahal inflasi tinggi sekali. udah gak musim lagi. Harusnya seperti bapak-bapak ini, minimal 10.000. Ustaz, nanti makan siang gimana? Ya makan nasi lah. Memangnya Allah gak tahu kamu mau makan? Allah pasti ganti. Anak-anakku sekalian, niatkan. Kalau kalian masukkan uang ke kenceleng masjid 10.000, niatkan ini untuk pahalanya mudah-mudahan untuk kedua orang tua saya. Bapak-bapak yang orang tuanya sudah meninggal, masukkan kenceleng masjid itu 100.000 rupiah. Niatkan untuk birrul walidain, untuk kedua orang tua saya. Dan mudah-mudahan rezeki keluarga saya juga dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dibenarkan. Tawassul dengan sedekah. Tawassul dengan sedekah itu hebat sekali. Terutama yang rezekinya mampet, yang rezekinya seret. Tapi yang menarik adalah, setelah anak-anak diajarkan sholat, karena belum punya penghasilan, wa aqimis sholat. Jadi, ya bunayya aqimis sholata, wa'mur bil ma'ruf, wanha anil munkar. Ajarkan kepada anakmu kelelakian. Ajarkan kepada anakmu jiwa kesatria. Yaitu mental amar ma'ruf, nahi munkar. Kalau kita di rumah tidak mengajarkan ilmu amar ma'ruf nahi munkar, anak kita nanti diambil sama geng motor. Kalau anak kita di rumah tidak diajarkan amar ma'ruf nahi munkar, anak kita akan diajak di kampusnya ilmu demo, diajak oleh partainya ilmu demo, dibayar oleh gengnya ilmu demo, karena tidak punya mental amar ma'ruf nahi munkar. Indonesia ini bisa merdeka karena ada jihad fisabilillah. Kalau kata jihad sudah mati, dirampok Indonesia ini. Ulama, asatiz, jangan takut lagi bicara jihad. Dirampas negeri ini kalau sudah tidak ada lagi kata jihad. Mulainya dari mana? Dari rumah, ajarkan amar ma'ruf nahi munkar. Baru kemudian 7, 8, 9 ajarkan akhlak. Kata kunci mengajar akhlak satu saja. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ilmu akhlak sama anak dasarnya satu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Makanya didik anak dengan apa? Wala tasa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha waqsid fi mashyika waqdud min sawtik. Ajarkan tiga akhlak pada anak-anak di rumah. Minimal tiga ini. Satu, akhlak berekspresi. Basyasyatul wajah. Wajah itu harus selalu baik pada orang lain. Ajarkan kepada anak begini. Nah, aib baru ketemu orang, lama gak ketemu, bicara tiga hal ini aib. Satu, bicara susah. Dua, bicara penyakit. Tiga, bicara musibah. Jangan aib baru ketemu bicara yang tiga ini. Misalnya baru ketemu, lama kita gak ketemu ya, kamu tahu gak saya sakit selama itu. Gak etis di dalam agama. Abshir. Anak-anak itu harus diajarkan bagaimanapun kondisinya. Kif halak, apa kabar? Alhamdulillah bikhair. Mulai segala sesuatu alhamdulillah. Anak-anak harus diajarkan ilmu itu. Ilmu itu penting sekali. Yang kedua, akhlak yang juga harus diajarkan kepada anak adalah akhlak gestur tubuh ini, bahasa tubuh. Misalnya begini, punya anak laki-laki dan punya anak perempuan, terutama yang masih kecil-kecil. Satu, ajarkan kepada dia mana sentuhan yang patut, mana sentuhan yang halal, mana sentuhan yang mencurigakan, mana sentuhan yang haram. Ajarkan anak-anakmu seperti itu. Itu coba lihat, ada 100 lebih korban dari laki-laki pedofil. Bahkan maaf ini kemarin di TV One diangkat juga, ada guru ngaji yang suka pegang kemaluan anak perempuan murid-muridnya. Kok bisa anak ngaji dipegang kemaluan perempuannya oleh guru ngajinya? Karena di rumah orang tua itu tidak mengajarkan bahasa tuh, mana sentuhan halal, mana sentuhan haram, mana sentuhan yang patut, mana sentuhan yang mencurigakan. Anak laki-laki juga harus diajarkan. Anak laki-lakimu putih, gempal badannya, disukai oleh laki-laki banci. Kalau sudah sentuhannya mulai aneh, suruh anakmu pukul laki-laki itu. Anak harus diajarkan itu. Jadi bahasa tubuhnya. Rasulullah SAW kalau dipanggil oleh orang lain bukan cuma assalamualaikum tangannya begini, tidak, sepenuh badannya. Gak sopan salaman sama orang lain, assalamualaikum, matanya kemana, ini salaman begitu, itu gak sopan namanya. Harus sepenuh hati mengharapkan tubuh, anak-anak harus diajarkan seperti itu. Yang ketiga, akhlak pola komunikasi. Jadi akhlak berekspresi wajah, yang kedua akhlak gestur tubuh, dan yang ketiga akhlak pola komunikasi. Ada 7 pola komunikasi di dalam Al-Quran. Ya, bagaimana berbicara kepada orang yang lebih tua, bagaimana berbicara kepada teman, bagaimana berbicara kepada orang yang lebih muda, bagaimana cara berbicara kalau tidak mampu menunaikan janji, bagaimana ketika menghadapi situasi buruk, itu semua diajarkan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.